ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan pagi hari ini, insyaallah kita akan mulai membaca dan mentelaah poin-poin akidah yang benar dari perkataan Imam Ahlu Sunnah, Imam Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal rahimallahu ta'ala di kitabnya yang di risalah atau buku tipis beliau yang berjudul Usul Sunnah. Sunnah di sini maknanya akidah yang benar. Ceritanya sunnah makna asalnya adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semua yang Nabi ajarkan itu disebut sunnah. Baik itu akidah ataupun non akidah. Baik itu sesuatu yang wajib atau sesuatu yang hukumnya dianjurkan. Nah, ajaran Nabi yang paling pokok, yang paling penting adalah akidah. Karena ajaran Nabi yang paling pokok, yang paling penting adalah akidah, maka akidah disebut dengan sebutan sunnah. Bagian dari bab menyebutkan atau menamai sesuatu dengan bagian yang paling penting yang ada pada sesuatu tersebut. Dan penjelasan yang akan kita baca adalah penjelasan dari Syaikh Sa'ad Ats-Tsauri, ya hafizallahu ta'ala wa wafaqahu. Kita akan baca pengantar dari pensyarah di halaman 5 di muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Fa'inna mabahithal mu'taqadi, pembahasan tentang akidah adalah pembahasan yang penting. Wadhalika, dan hal itu, itunya maksudnya penting. Pentingnya pembahasan akidah li'adillatin adidatin, karena sejumlah alasan dan karena sejumlah sebab. Di antaranya, yang pertama, bahasanya asas atau pondasi agama ini adalah akidah. Fala wujita, maka seandainya dijumpai orang yang komitmen dengan hukum-hukum furu' dalam syariat ini. Furu' maksudnya hukum fikih. Namun dia tidak berkomitmen dengan bi'aqidatiha, dengan akidah yang ada dalam syariat ini. Maka kondisi itu tidaklah manfaat baginya di sisi Allah Jalla wa'ala. Hukum fikih itu disebut furu', kebalikan dari usul, dan usul merupakan nama untuk akidah dalam hal ini. Hukum-hukum fikih itu disebut furu' karena alasan sebagaimana yang tadi kita baca. Bahasanya ketaatan, kepatuhan terhadap hukum fikih itu tidak ada manfaatnya tanpa kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan akidah. Sehingga yang jadi pokok adalah kepatuhan terhadap ketentuan akidah. Kemudian kepatuhan terhadap hukum fikih adalah cabangnya. Maka dari sisi ini, maka hukum fikih disebut cabang atau furu', sedangkan akidah disebut usul atau pokok. Jika usulnya itu rusak, maka furu'nya rusak. Maka orang yang komitmen dengan ahkam furu', namun tidak komitmen dan tidak patuh dengan akidah, tidaklah manfaat hal itu di sisi Allah. Perhatikan di sisi Allah. Artinya di akhirat. Kalau di dunia boleh jadi manfaat. Ya, di dunia manfaat. Karena dengan kepatuhan terhadap furu', maka dia dinilai sebagai muslim oleh lingkungannya. Karena dia rajin sholat, rajin ya, puasa Ramadan dan yang lainnya. Ya, maka orang akan menilainya sebagai seorang muslim dan memperlakukannya sebagai saudara sesama muslim, sehingga tadi kalimat yang kita baca, tidak manfaat baginya hal itu, kepatuhan terhadap ya, furu', namun tidak punya kepatuhan terhadap akidah dan usul, tidak manfaatnya adalah indallahi jalla wa'ala. Wa min huna, dari sini maka pertanyaan yang akan ditanyakan pada seorang hamba pada hari wa min huna, dari sini kanat adalah akidah, adalah pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pada seorang hamba pada hari kiamat. Maka pertanyaan yang ditujukan pada seorang hamba di alam kubur itu berkenaan dengan akidahnya. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka. Siapakah Rabbmu, apa agamamu, siapakah nabimu? Alasan yang kedua pentingnya pembahasan akidah, pertanyaan yang akan menjadi dampak yang akan berbuah keselamatan jika dijawab dengan benar pada hari kiamat nanti tertuju pada perkara-perkara akidah. Yang ketiga, Nabi SAW berada di Mekah selama 10 tahun, tidaklah mengajak manusia kecuali pada tauhid. Ya, tidak menyuruh manusia untuk mengerjakan sholat kecuali 3 tahun sebelum hijrah. Ya, adapun 10 tahun awal, maka murni cuma mengajak kepada tauhid dan akidah. Wa madzaka, dan tidaklah hal itu kecuali karena tauhid adalah pondasi yang taliqu minhu al-khalqu fi ibadatillah. Ya, yang manusia atau kemudian makhluk itu berangkat bertitik tolak darinya dalam ibadah kepada Allah. Yang keempat, fokus dakwah para nabi alaihi wassalam adalah dengan pondasi ini. Wantilaquhum, dan titik bertolaknya para nabi dari tauhid. Setiap nabi berkata kepada kaumnya masing-masing, sembahlah Allah. Janganlah kalian menyembah kecuali kepada Allah. Allah Ta'ala pun menegaskan di surat An-Nahl ayat yang ke-16. Sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang setiap rasul tersebut mengatakan sembahlah Allah dan jauhilah at-taghut. Maka ini ya dulu kami menunjukkan kepada anda ahamiyah urgensi al-i'tina'i perhatian bijanibil mu'taqad. Perhatian terhadap aspek, janib aspek al-mu'taqad akidah. Atau maaf, wa yadulu, keadaan yang menunjukkan fa'ilnya adalah annahu wal fitrah. Dan yang menunjukkan pada anda urgensi perhatian dengan aspek akidah adalah annahu, sesungguhnya aspek akidah itu adalah fitrah yang Allah tetapkan, yang Allah Azza wa Jalla menetapkan fitrah tersebut pada semua manusia. Walidhalika, oleh karena itu terdapat dalam hadis, sungguh aku ciptakan hamba-hambaku semua mereka hunafa, cenderung pada tauhid, dan ini kullahum, semua mereka. Ya, lantas mereka ini didatangi oleh setan, fajtalathum an dinihim. Lantas setan membelokkan mereka dari agamanya. Kemudian setan mengharamkan untuk mereka apa yang kuhalalkan untuk mereka. Setan memerintahkan mereka untuk menyekutukanku dengan sesuatu yang aku tidak pernah menurunkan sultanan hujah. Kalau dalil bahwasannya itu adalah sekutuku, sekutu bagiku. Catatan kaki dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Iyad Ibn Himar Al-Mujashi'i. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari mengatakan dalam khutbahnya, ala ingatlah inna rabbi, sunnah Rabbku amarani, memerintahkanku untuk mengajari kalian apa yang tidak kalian tahu. Mimma 'allamani, mengajarkan ilmu yang telah Allah ajarkan padaku di hari ini. Semua harta yang kuberikan pada hambaku itu halal, dan sungguh kuciptakan hambaku hunafa, adalah orang-orang yang condong pada tauhid. Al-haditha. Kemudian di halaman 6, fil hadisil akhar, di hadis yang lain, Nabi sampaikan, ma min mauludin, tidaklah seorang anak kecuali lahir di atas fitrah. Lantas kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau menjadikannya Majusi. Sebagaimana hewan ternak melahirkan hewan ternak jama' yang utuh tanpa cacat. Apakah kalian merasakan dan menjumpai fiha pada binatang ternak tersebut min jada'a, ada yang terpotong, ada anggota badannya yang terpotong. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, kemudian Abu Hurairah membaca firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Telah fitrah Allah yang Allah telah tetapkan seluruh manusia ada padanya, tidak ada pergantian pada ciptaan Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Dinul Qayyim maknanya di Al-Mukhtasar fi Tafsir, ad-din al-mustaqim, din, agama yang lurus yang tidak belok. Nah, kemudian di ayat dan di hadis ini, atau di hadis ini, ma min mauludin ilal yuladu alal fitrah, tidak disebutkan Islam. Ini kalimatnya, orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, Majusi, tidak ada kalimat orang tuanya lah yang menjadikannya Muslim. Li'anna kana Islam huwal fitrah, adalah fitrah. Dan makna asal dari Islam adalah kepatuhan kepada Allah dengan mengesakannya. Dan dulu manusia yaktafuna, merasa cukup dengan ayat Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Maka seorang da'i datang kemudian mengajak manusia pada agama Allah. Cara dakwahnya, dia sekedar membacakan kepada manusia ayat-ayat Al-Quran. Yaitu fima ayat-ayat yang berkenaan dengan takrir, menjelaskan dan menegaskan pengesaan Allah dalam ibadah. Fatakunu, maka ayat-ayat tersebut memuat hujah syar'i dan dalil akli yang akal itu tunduk padanya. Ya, akal yang sehat itu tunduk padanya. Waqad taqarrarat hadhihi al-hujaj, dan hujah-hujah tersebut berulang-ulang dalam Al-Qur'an dengan redaksi yang berbilang dan dengan gaya bahasa yang beraneka ragam. Wasyayatin, dan setan antusias untuk menghapus, menghapus dalam pengertian merusak hati hamba supaya mereka manusia tidak faham hadal kitab Al-Qur'an ini. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaih. Sesungguhnya hati kami tertutup dari hal yang kalian serukan, kalian ajak kami padanya. Dan di telinga kami terdapat penyumpal. Dan antara kami dengan anda terdapat hijab penghalang. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna ala qulubim akinnatan, kami jadikan pada hati mereka penutup, ayyafqahuhu sehingga mereka tidak bisa memahaminya. Wa fi adanihim waqra', dan di telinga-telinga mereka terdapat penyumpal. Ya, lengkapnya ayat. Dan di antara mereka orang-orang musyrik ada yang mendengarkan muwahhi Rasul, jika engkau membaca Al-Quran, namun mereka tidak mengambil manfaat dari apa yang mereka dengar, karena kami jadikan pada hati mereka akinatan. Akinatan maknanya artiatan, penutup, sehingga mereka tidak faham Al-Quran disebabkan karena mereka keras kepala dan berpaling. Dan kami jadikan pada telinga mereka waqra, artinya somama, penyumpal, untuk bisa mendengarkan pendengaran yang manfaat. Nah. Kemudian kembali ke buku. Wa min huna, maka dari sini, maka para ulama antusias ala taklif untuk menulis buku dalam masalah akidah karena sejumlah alasan. Yang pertama, mengajak bicara manusia dengan gaya bahasa mereka, gaya bahasa yang biasa dalam perkataan mereka, supaya hal itu ada lebih mendorong dijalim untuk menjadikan mereka faham hujah dan dalil. Alasan yang kedua, mengumpulkan hal yang berkenaan dengan satu topik yang sama di tempat yang sama, di bab yang sama. Setelah sebelumnya dalil-dalil berkenaan dengan topik tersebut ada di Al-Quran dan hadis mutafaraqah, bercerai-berai atau berserakan. Bihasabi, sesuai dengan sababun nuzul, wasiyaki tanzil, dan sesuai dengan rentetan ayat yang turun. Nah, maka ditulislah buku akidah. Ini tujuannya, liyakuna ba'duhum mu'inan ala fahmi ba'dihil akhar, supaya sebagian dalil itu menjadi alat bantu untuk bisa memahami sebagian yang lain karena dikumpulkan dalam satu tempat yang sama. Nah, ini dua. Wayambari, dan sepatutnya ayu'lama, untuk diketahui dan disadari bahasanya di antara sebab penting kesesatan adalah tidak mengumpulkan nusus, mengumpulkan teks-teks dalil yang berbicara tentang satu tema tertentu. Bihaitsu ya'ti lil insan, maka menjadi sebab kesesatan adalah ketika ya'til insan nasun, seorang itu mendapatkan satu nas, satu dalil, lantas dia posisikan tidak pada, atau dia tempatkan tidak pada tempatnya, dalam keadaan dia tidak mau menoleh ila ghairihi minan nusus, menoleh dan melihat nas-nas yang lain yang berkenaan dengan perkara tersebut. Sehingga datanglah ayat, maka fata'ti al-ayatu lil abdi, seorang itu mendapatkan ayat, satu ayat, dan dia tidak memahami ayat tersebut. Dan rancu makna ayat tersebut baginya. Akhirnya fayunaziluha, maka dia tempatkan ayat tersebut tidak sebagaimana yang Allah inginkan dari ayat itu. Min dzalika mathalan, misalnya ketika wa'idiyah berdalil, semisal dengan firman Allah Ta'ala, Allah menghapus riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi penuh dosa. Maka Allah sebut pelaku riba dengan orang kafir. Ya, wa'idiyah adalah orang yang lebih mengedepankan dalil-dalil ancaman daripada dalil-dalil yang memberikan harapan, ampunan, dan kasih sayang. Dan semisal firman Allah Ta'ala, siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, balasan untuknya jahanam neraka, khalidan fiha. Dia tinggal di neraka. Maka pada saat mereka melihat dalil semacam ini, qatar itu alaihimu subhatu. Maka subhat itu, atau kerancuan berfikir itu mendatangi mereka. Membuahkan hasil takfiri ahlil kabairi. Vonis kafir untuk pelaku dosa besar. Akan tetapi ini tidak akan terjadi jika ayat-ayat atau dalil-dalil yang satu tema dikumpulkan jadi satu. Akan tetapi idza dummat, jika digabungkan ayat ini kepada ayat-ayat yang lain. Allati tatakallamu an misli hadzal amri, yang membahas semisal perkara ini, maka akan hilanglah subhat. Hilanglah kerancuan berfikir. Fi misli qaulihi subhanahu, ayat-ayat yang lain yang semisal atau yang dalam satu tema dan makna adalah firman Allah Ta'ala. Faman ufiya lahu min akhihi, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya. Dimaafkan setelah orang tersebut melakukan pembunuhan. Lantas dimaafkan oleh saudaranya. Fatiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka diikuti dengan perbuatan baik dan dibayar dengan cara yang ihsan. Al-Baqarah 178. Ya, siapa yang dimaafkan oleh saudaranya, maka di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan, maka jika korban pembunuhan sebelum matinya memaafkannya, atau dia dimaafkan oleh keluarga korban dengan maaf yang muqabil dia, dengan kompensasi bayar diat. Diat adalah satu kadar harta yang diserahkan oleh pelaku pembunuhan sebagai kompensasi karena dimaafkan. Fa'alaman afa, maka menjadi kewajiban orang yang memaafkan, yaitu keluarga korban, itiba'ul qatili. Ini adalah mengikuti orang yang melakukan pembunuhan, fitola bidiyati, meminta diat, bil ma'ruf dengan cara yang baik. La bil mani, tidak dengan mengungkit-ungkit, wal ada dan menyakiti. Wa alal qatil, dan menjadi kewajiban pembunuh untuk membayar diat bi ihsan, dengan baik. Min ghairi mumatolatin, tanpa menunda-nunda, wa taswifin, dan menunda-nunda. Nah, maka apa beda itiba'un bil ma'ruf wa adawun ilai bi ihsan? Itiba'un bil ma'ruf itu tindakan keluarga korban. Wa adawun ilaihi bi ihsan ini adalah respon balik dari pembunuh. Fatiha ambil ma'rob, ya, maknanya takihlah dengan cara yang baik. Ya, takihlah kesediaannya untuk membayar diat dengan cara yang baik. Ya, ini kewajiban keluarga korban. Kemudian wa'ada'un ilaihi bi ihsan. Ini kewajiban pembunuh adalah membayar diat yang telah dijanjikan, tebusan yang dijanjikan bi ihsan, ya, dengan cara yang baik, yaitu tidak menunda-nunda. Fasammahu, maka Allah namai, Allah menamainya sebagai saudara padahal dia membunuh, padahal dia pembunuh. Dan saudara di sini bukan saudara nasab, namun saudara dalam iman, saudara dalam Islam. Ini padahal dia pembunuh, artinya dia melakukan dosa besar. Maka ini menunjukkan bahasanya dosa besar, melakukan dosa besar itu tidak meniadakan status saudara. Wa fi misli qawlihi subhanahu, juga semisal firman Allah Subhanahu wa taala, Jika ada dua kelompok dari orang yang beriman yang berperang, tawuran, maka damaikan di antara keduanya. Sampai firman Allah Ta'ala, hanyalah orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Fa aslihu baina akhawaikum. Maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Ya, akhun, saudara itu punya dua jamak, bisa ikhwatun, bisa ikhwanun. Ya, dalam bahasa orang Arab, ya, ikhwanun itu saudara dalam pengertian teman. Ya, teman yang baik disebut saudara, ikhwan, namun dengan ikhwan. Sedangkan ikhwah itu khusus untuk saudara nasab. Sehingga orang yang bersaudara dengan persaudaraan yang benar, sebagaimana persaudaraan karena nasab, adalah orang yang beriman. Fangtur, maka lihatlah ma'awujudil iktitali, meskipun terjadi peperangan, ila anaw hakam malahum bil imani, akan tapi Allah tetap menilai mereka sebagai orang yang beriman. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa ulama menulis buku akidah, masih di halaman 7, adanya berbagai macam racun pemikiran dan kesesatan di masa-masa setelah masa kenabian. Maka para ulama usyariah perlu membantah kesesatan ini. Dan membantah kesesatan dalam masalah syariat bagian dari fardu kifayah. Dan Allah Jalla wa'ala telah memberikan manfaat melalui ulama ahlu sunnah wal jamaah dalam membantah bid'ah dan kesesatan, manfaat yang besar. Wadhalika, dan hal tersebut manfaat yang besar karena sejumlah faktor. Ada tiga faktor. Yang pertama, mereka berangkat dalam akidah mereka dan sanggahan mereka dari Quran dan Sunnah. Dan Quran dan Sunnah itu menyebabkan tunduknya jiwa orang yang beriman. Dan dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat hujah akli, hujah akal, al-muqni'ah yang memuaskan. Dan bukti-bukti nakli yang gamblang, bikhilafi ghairihim, lain halnya dengan non ulama ahlu sunnah, yaitu ahlul bid'ah. Maka mereka berangkat dalam sanggahan mereka, berangkat dari sumber yang lain. Sebagian mereka berangkat dari satu sumber yang mereka namai dengan makulat, dalil-dalil logika. Yaquluna, mereka mengatakan bahasanya masalah akidah dibangun di atas akal. Karena akal itu adalah aslun naqli. Apa yang dimaksud akal itu aslun naqli dalam bahasa mereka? Maksudnya adalah seorang itu mengetahui bahasanya naqli itu dalil berdasarkan petunjuk dan arahan akal. Ini akal lah yang ngasih tahu. Ini dalil. Nah, naqli ini dalil. Maka akal itu seperti informan yang memberitahukan kepada kita kalau mau cari dokter kulit yang bagus itu siapa. Maka informan mengatakan dokter kulit yang bagus kalau di Jogja itu Pak ini. Prakteknya di sini, namanya ini, prakteknya di sini. Nah, pemberi informasi terhadap kita, pemberi informasinya adalah akal. Nah, itu yang dimaksud dengan kalimat li'anal akla aslun naqli. Nah, karena akal itu aslun naqli, akal lah yang memberikan informasi kebenaran dalil naqli, maka mereka mengatakan akidah itu dibangun di atas akal. Wabatum, dan sebagian mereka berangkat dari apa yang mereka klaim, mereka anggap sebagai kasyaf, terbukanya tirai gaib wal ilham. Ini ilham. Sebagiannya berangkat dari dzauq, rasa, ila ghairi dzalika minal masadir, dan sumber-sumber hukum yang lainnya yang sumber-sumber tersebut menjauhkan manusia dari wahyu, dari Quran dan Sunnah. Sedangkan Quran dan Sunnah wajib, keduanya wajib diikuti dalam semua perkara, sampai termasuk juga perkara akidah. Wala allahu ya'ti fi dzalika ziyadatu bahsin, dan boleh jadi nanti akan kita dalam masalah ini ada tambahan kajian dan bahasan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua kenapa bantahan ulama Ahlussunnah itu manfaat, yang kedua adalah karena mereka membantah bid'ah dengan sunnah. Lain halnya dengan orang-orang di luar Ahlussunnah, maka mereka membantah bid'ah dengan bid'ah. Dan satu hal yang telah maklum bahasanya bid'ah itu qad yahsulu at-talbisu biha, terjadi kerancuan karena sebab bid'ah. Walidha, oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan tentang orang-orang ahli dianat ukhra, pemeluk agama-agama yang lain, bahasanya mereka mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Maka mereka masuk memasuki kebenaran, mereka masuk pada kebenaran dan masuk bersamanya kebatilan. Supaya mereka bisa melariskan kebatilan itu ala nufus pada jiwa. Ya, maka semua kebatilan yang disebarluaskan itu pasti dicampuri kebenaran. Tidak mungkin murni kebatilan. Karena campuran kebenaran itulah yang menjadi bumbu penglaris sebuah kebatilan. Kalau kebatilan itu murni dipasarkan ya, dalam bentuk apa adanya sebagaimana kebatilan, tanpa ada bumbu kebenaran, maka semua orang akan menolaknya. Ya, supaya ada orang-orang yang terkecoh, orang-orang yang terjebak, maka kebatilan yang mau dipasarkan itu harus dikasih bungkus kebenaran. Kemudian poin yang ketiga, min mumayyizati kitabati ahli sunnati wal jamaah, di antara hal yang menunjukkan istimewanya tulisan para ulama ahli sunnati wal jamaah, mereka menjauhi perkataan-perkataan yang mutasyabih, perkataan-perkataan yang multitafsir, yang rancu. Maka kata-kata, maka fal alfat, maka lafat, ucapan dan kalimat-kalimat yang tahtamilu ma'anin muta'adidah, memuat sejumlah pesan. Maka mereka ulama Ahlussunnah tawakuf untuk menyampaikannya tanpa rincian. Baik isbatan menerimanya tanpa rincian ataupun menolaknya tanpa rincian. Mereka enggak mau demikian. Maunya dirinci, ulama Ahlussunnah maunya dirinci untuk kalimat-kalimat yang multitafsir. Karena mereka merasa cukup bima warada fi nusus syar'iyyah, dengan yang terdapat dalam nas-nas syar'i. Dan di antara ulama yang memiliki pengaruh dalam pembahasan akidah, dengan sebab mereka Allah lindungi aspek tauhid, dengan sebab mereka Allah selamatkan sejumlah hamba dari kesesatan, adalah tiga ulama besar. Yang pertama Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Syekhul Islam Al-Imam Ahmad ibn Taimiyah, kemudian Al-Imam Al-Alama Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab. Walidha, oleh karena itu saya antusias untuk menyebarkan buku dari masing-masing tiga ulama di atas. Imam Ahmad dengan bukunya Usulussunnah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan bukunya Al-Aqidah Wasithiyah, Al-Imam Mujaddid Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab dengan bukunya Qawaidul Arba'. Dan kata saya saat, dan telah kujelaskan masing-masing dari tiga buku ini dengan penjelasan yang ringkas. Liyatimma ikhraju dzalika, supaya bisa diterbitkan penjelasan tersebut fil majmu'atil ula min mutunil aqidah, di kelompok pertama, di bagian pertama dari sarah matan-matan aqidah. Dan aku mohon pada Allah Ta'ala taufik untuk mereka-mereka para penuntut ilmu yang perhatian untuk tafrir, untuk mentranskrip kajian kitab ini, kemudian menjadikannya sebagai buku setelah tentu diedit dan ditata, yaitu beliau sebutkan sejumlah nama, ada tiga nama, Su'ud, Daghiri dan seterusnya. Dan aku mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan kumpulan ini, Wa ayat ja'ala, dan semoga Allah menjadikan sebagai salah satu sebab sahnya akidah, benarnya akidah. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan dari tiga buku yang beliau sampaikan, ya, maka yang jadi materi kajian kita adalah buku yang pertama, yaitu Usul Sunnah. Ya. Maka kita akan baca Sarhu Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu ta'ala. Maka ada pertama dalam mukaddimah dari pentranskrip. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Wa usalli wa usallimu ala man ba'asallahu rahmatan lil alamin wa hujjatan ala al-ibadi ajma'in. Nabina Muhammadin as-sadiqil amin wa qaidil gharil muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'am bi ihsanin ila yawmiddin. Ya, usalli, aku memintakan pujian dan keselamatan untuk orang yang Allah utus sebagai rahmat untuk semesta alam, hujah atas seluruh hambanya, Nabi kita Muhammad as-sadiqil amin, seorang yang jujur, seorang yang amanah, pemimpin al-ghari al-muhajjalin. Ini orang-orang yang al-ghari, wajahnya bercahaya, al-muhajjalin, tangan dan kakinya bercahaya. Ya, itulah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan semua orang-orang yang mengikutinya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari pembalasan. Amma ba'du, fa'inna min ni'amillah, maka di antara nikmat Allah subhanahu terhadap hamba-hambanya adalah diberi taufik dan kemudahan untuk belajar ilmu agama. Wa taisir, dan dimudahkan jalan untuk mendapatkan ilmu yang mulia ini. Di antaranya adalah taufik yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kami di musim panas tahun 1430 Hijriah, di mana kantor At-Ta'awun lid-Da'wah wal Irsyad Maktab Ta'awun lid-Da'wah wal Irsyad itu mengadakan biadil musarohah, biadil masarihah di salah satu masarih, bilqiyam, melakukan rihlatin ilmiah, perjalanan ilmiah bagi litulabi, bagi para penuntut ilmu yang belajar di maktab ini. Perjalanan ilmiah ila Madinati Taif, ke kota Taif. Dan aku adalah salah satu dari para penuntut ilmu tersebut, walhamdulillah. Maka ada kantor dakwah namanya Maktab Ta'awuni, yang biasa disebut dengan Maktab Ta'awuni lid-Da'wah wal Irsyad. Ya, terjemah bebasnya kantor dakwah. Yang kantor dakwah ini terletak di salah satu masarihah. Masarih jamak misroha. Ini jamaknya masroh. Masroh itu ya biasanya tempat pengembalaan orang itu bebas untuk hewan itu bebas untuk menikmatinya. Jadi semacam tempat santai-santai gitu. Tempat santai-santai. Mungkin itu sedikit gambarannya, pastinya perlu tahu budayanya orang Arab Saudi. Wa hunaka, dan di sana fi Madinati Taif, di kota Taif, bertambahlah karunia Allah padaku. Haisu anakna matoyana, di mana kami menderumkan kendaraan kami di ingda rokbil ulama al-kibar, pada lutut para ulama-ulama besar. Maka kami mengambil minum dari mata air mereka, dan kami merasakan kesegaran, hilang dahaga karena minuman mereka. dan kami mendapatkan faedah dari perilaku mereka. Dan di antara mereka-mereka para ulama adalah Fadilatu Syekhina Syekh Dr. Sa'ad Ibn Nasir Ats-Tsatsri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan kehidupannya bi khairil Islam wal muslimin, untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah memberikan manfaat kepada kami dengan sebab ilmu beliau. Dan semoga Allah memberikan balasan kepada Allah anna untuk karena kami sebaik-baik balasan untuk seorang guru dari murid-muridnya. Faktahalat ayununa, maka senanglah mata kami karena melihat beliau dan mendengarkan perkataan beliau. Wa min liqa'atina ma'ahu, dan di antara perjumpaan kami dengan Syekh Sa'ad Ats-Tsatsri hafizhullah taala, kami bacakan kepada beliau kitab Usul Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal. Fa atammahu, beliau selesaikan penjelasan beliau dalam 4 majelis. Di 4 majelis tersebut beliau urai lafaz-lafaz kitab Usul Sunnah. Dan beliau mudahkan bagi kami memahaminya dan mengetahui maksudnya. Nas'alullah, semoga kami mohon pada Allah karena Allah mudahkan. Ya, Allah mudahkan bagi beliau karena sebab hal tersebut jalan menuju surga. Wa ba'da buruhat min az-zaman, dan setelah beberapa saat waktu lamanya, saya berkeinginan untuk tafriq, mentranskrip kandungan dari kajian tersebut supaya mudah untuk dibaca ulang dan supaya besar manfaatnya dengan karunia dan kekuatan Allah. Ya, wa yatayassar arju ilaiha, dan mudah untuk jika mau merujuk dan mentelaahnya. Waqad kumtu bidzalika, maka aku melaksanakan hal tersebut sesuai dengan kemampuan. Ya, setelah ditranskrip maka diiringi dan ditambah dengan takhid hadis sesuai dengan kemampuan, ditambah kemudian isyarat bima yunasibu, dengan yang cocok min turasil ilmi, warisan ilmu yang telah ditinggalkan untuk kita oleh generasi pertama dan terdahulu. Dan kami mohon pada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada guru kami bihadal amal, dengan karya ini, dan Allah jadikan itu di timbangan kebaikan beliau, dan Allah mengampuni kami dan beliau, dan semoga Allah jadikan karya ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajah Allah yang mulia, dan Allah berikan pahala kepada kami dengan sebabnya pada hari perjumpaan dengannya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada seorang penyair yang mengatakan lima telabun mingkuli kori'in koro'a, atau koro' maksudnya koro'a ayasra'al aiba alladhi fihi yara min khata'in fi sabaki wa ta'biri fakulluna midhannata taqsiri walaysa yakhlu ahdun min aibin thumma tu'a'uli bidharil ghaibi. Aku punya permintaan atau punya harapan min kulli qari'in qara, dari setiap pembaca yang membaca buku ini hendaklah dia menutupi kejelekan alladzi fi, yang ada padanya, yara, yang dia lihat kejelekan dalam rupa, dalam bentuk, min khata'in, kesalahan, fi sabqi, dalam merangkai, wa ta'bir, dan dalam mengungkapkan. Maka semua kita manusia berpeluang besar untuk melakukan kecerobohan, dan tidak ada satupun orang yang terbebas dari kekurangan. Kemudian harapan yang kedua adalah mendoakanku bidahril ghaib, ya, dalam keadaan di belakangku. Ya, Allah maghfir lana wali walidayna wali masyayikhina wali man lahu haqqun alayna walil muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kita katakan amin. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para guru kami, dan semua orang yang punya hak yang wajib kami tunaikan, dan semua muslim dan muslimah dengan kasih sayangmu wahai zat yang maha penyayang. Amin. Ya, maka di sini dari mukadimah pentranskrip kita mengetahui sejarah buku ini. Ya, diawali dari kegiatan rihlah ilmiah. Ya, dari satu daerah. Ya, itu musim panas, dan kalau musim panas maka kantor para ulama itu pindah ke Taif. Kantor pemerintahan Arab Saudi kalau musim panas, ya, kantor pemerintahannya, pejabat-pejabatnya, ya, pejabat-pejabat negara, termasuk diantaranya adalah ulama-ulamanya, itu pindah kantor di Taif. Nanti ketika pindah kantor mereka selama musim panas pindah ke Taif, itu ada yang kemudian bikin kajian di Taif, dan Taif dengan Mekah, dengan Masjidil Haram itu ya tidak begitu jauh, 100 kiloan. Kemudian ada yang kemudian bikin kajian, daurah di Masjidil Haram. Nih, maka kalau musimnya musim panas, maka ramai kajian ulama besar di Masjidil Haram. Demikian juga di kota Taif. Nih, maka di satu musim panas, ini satu kantor dakwah, itu memberikan fasilitas jalan-jalan, rihlah ilmiah, namun jalan-jalan ilmiah. Nih, jalan-jalan ilmiah, diajak kemana? Ke Taif. Taif itu satu tempat di Arab Saudi yang kalau musim panas dia dingin. Ya, meskipun musim panas dia dingin. Dia terkenal dengan daerahnya adalah daerah yang dingin. Kemudian daerah pertanian, subur, hijau. Gitu. Itu Taif. Nah, maka diadakan perjalanan ke Taif untuk kemudian bertemu dengan sejumlah ulama. Untuk mendengarkan nasihat, ya tergantung ulamanya, boleh jadi mau ceramah atau mau ngasih kajian. Nah, di antara ulama yang ditemui adalah Syaikh Sa'ad Tsatsri. Nah, dan pertemuan dengan Syaikh Sa'ad Tsatsri bentuknya adalah beliau tidak ngasih ceramah atau kajian tematik, namun beliau bikin kajian kitab tipis. Ya, dalam hal ini adalah usul sunnah. Tadi disampaikan, diselesai, dibahas oleh Syaikh Sa'ad Tsatsri hanya dalam empat majelis. Itu gambaran. Kemudian habis itu ditranskrip. Maka yang melakukan transkrip penulis adalah Su'ud Abdah. Kemudian catatan-catatan kaki, takhrij itu berasal dari pentranskrip dan bukan berasal dari syekh. Itu gambaran tentang atau sejarah dari buku ini. Kemudian muqaddimah pensyarah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu jalla wa ala an hadana lidinil Islam. Kami memuji Allah jalla wa ala yang telah memberikan hidayah kepada kami untuk memeluk agama Islam. Dan Allah jadikan agama ini dibangun di atas kitabullah jalla wa ala dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya nahmaduhu, kita berada masuk di halaman 13 ya. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungnya, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya sallallahu alaihi, semoga Allah menyanjung beliau dan keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya, dan memberikan keselamatan yang banyak untuk beliau seluruhnya sampai hari pembalasan. Wa ba'du, fa innallaha, sungguh Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak pada agama Islam. Dan Islam dibangun di atas ala mu'taqadin, di atas akidah. Dan pondasi akidah adalah dua kalimat syahadat, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Dua kalimat ini adalah mabda', adalah dasar agama ini. Dan dua kalimat inilah yang menjadi sebab terjaganya darah. Karena darah seorang muslim itu haram diganggu dan haram untuk diganggu. Dua kalimat ini memiliki sejumlah syarat. Man siapa saja yang tidak dijumpai padanya syarat-syarat tersebut, maka tidaklah sah kalimat tauhid yang dia ucapkan. Walamma dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak pada agama ini, maka berimanlah orang yang beriman pada beliau. Wa hunaka, namun ada sekelompok orang yang asbahat, jadilah dia tusyakkik fi syai'in min dinihi, yang meragukan sebagian dari agama beliau. Maka adalah ayat-ayat Al-Qur'an itu turun menyingkap subhat dan kerancuan tersebut dan menyampaikan jawabannya. Thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabatnya untuk mendakwahkan agama Islam dan mengajari manusia koridor dan rambu-rambu agama ini. Thumma hakadha, kemudian demikianlah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka berjalan di atas jalan Nabi dan jalan Nabi dalam masalah ini. Falamma tatawala 'alan nasi az-zamanu, maka tatkala waktu telah berlalu lama dan sebagian ilmu terlupakan pada sebagian generasi muda umat ini. Dan wa kana hunaka tadakhulat, dan adalah terjadi interaksi antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya, yaitu pemilik akidah-akidah yang lain. Maka ketika terjadi interaksi ini, wujudat dijumpailah beberapa penyimpangan pada sebagian generasi umat ini. Dan penyimpangan-penyimpangan ini menghasilkan sejumlah hal. Yang pertama, terlupakannya ilmu. Karena generasi yang baru tidaklah menguasai apa yang dikuasai oleh generasi terdahulu. Wabitali pada gilirannya masuk dalam akidah mereka generasi yang baru ini sesuatu yang bukan bagian dari akidah Islam. Wayakunu indahum, dan generasi baru ini memiliki kebodohan dengan sebagian kaidah-kaidah akidah. Sebagaimana dalam hadis sebab musabab kaum Nabi Nuh menyembah patung berhala. Maka mereka hanyalah menyembah patung berhala lama tatkala nusia al-ilmu, ketika ilmu sudah terlupa. Catatan kaki, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika menjelaskan surat Nuh ayat ke-23, beliau mengatakan bahasanya nama-nama yang disebut dalam surat Nuh ayat 23 adalah asma'u rijalin salihin, nama-nama sejumlah orang yang saleh dari kaum Nabi Nuh. Lama halaku tatkala mereka meninggal dunia, setan memberikan wahyu kepada kaum Nabi Nuh. Pasanglah di majelis mereka, tempat yang biasa mereka pakai untuk duduk, alatikanu yajlisuna, ya mereka biasa duduk di sana, pasanglah ansoban, ya, pasanglah sesuatu yang dipasang, tugu atau sejenis itu, kemudian namailah dengan nama mereka. Lantas mereka melakukannya. Dan pada awal pembuatan patung ini, ini patung-patung tersebut tidak disembah. Hatta idza halaka ulaika, maka setelah generasi yang pertama meninggal dunia, kemudian terhapuslah ilmu, yaitu ilmu tauhid dan ilmu tentang asal muasal kenapa ada patung ini. Maka barulah ubidat patung tersebut disembah. Intah sekian. Kemudian yang kedua, as-sudud, terhalangi dari Quran dan Sunnah. Ini dampak dari penyimpangan itu, yang kedua adalah terhalang dari Quran dan Sunnah. Karena orang hidup di zaman zaman awal, mereka antusias untuk terikat dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulnya. Walidzalika, oleh karena itu maka mereka merujuk pada Kitabullah dan Sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua hal yang membingungkan mereka. Lakin akan tapi lama tatawala zamanu, tatkala waktu telah berjalan lama, maka asbaha jadilah ingda nasi pada manusia muskilatun, problem berupa perkara dunia dan yang lainnya. Lidhalika, oleh karena itu maka lemahlah semangat mereka untuk kembali kepada dua pokok ini. Maka masuklah di tengah-tengah manusia, yaitu tengah kaum muslimin, akidah-akidah yang menyelisih akidah dalam agama Islam. Yang maka yang masuk tersebut syai'un laisa bil yasir, sesuatu yang tidak sedikit. Kemudian yang ketiga adalah ihtikak hadil ummah. Umat ini mencontoh umat-umat yang lain. Ya, umat yang lain itu punya akidah-akidah yang menyelisihi agama Islam. Maka sebagian generasi umat ini mengambil akidah mereka. Dan mereka tidak mengetahui tanpa mereka mengetahui sejauh mana pelanggarannya terhadap syariat. Faqad yakunu, dan boleh jadi ada orang yang tidak menguasai dengan baik pokok-pokok syariat. Wa min thamma, maka dari sana terlumurlah dirinya, dirinya terlumuri. Semisal hadil mangkulat, hal-hal yang dinukil dari umat-umat yang lain tersebut. Ihtikak itu ittisal, tersambung, terhubung. Bukan meniru, namun tersambung dan terhubung. Kemudian yang keempat, masuknya al-ujmah, keajaman, yaitu ketidakmampuan, tidak menguasai bahasa Arab. Maka keajaman itu masuk pada banyak orang, yang karena sebab keajaman ini lemah bahasa Arabnya, maka mereka tidak punya kemampuan untuk memahami Quran dan Sunnah. Maka dampak natijatan lidhalika, dampak dari hal tersebut dijumpai di tengah-tengah umat ini, ada orang-orang yang menjadikan nas syariat sebagai mahkuman alaiha, sebagai objek. Ini biwasitati ghairiha, dengan perantaran yang lainnya. Ini, maka jadi objek, bukan jadi subjek, namun jadi objek. Objek dari akal, tasawurat, berbagai macam gambaran dan persepsi, dan dalil-dalil akal dan yang lainnya. Wa min huna, maka dari sini terjadilah di tengah-tengah umat ini minal khata' fil mu'taqad, kesalahan dalam masalah akidah, mawaqa' yang terjadi. Apa yang terjadi? Halaman 15, maka di antara karunia Allah Jalla wa'ala untuk umat ini, dijumpai di tengah-tengah umat ini para ulama yang membela akidah Islam dan menjelaskan agama ini, wa yubayyin, dan menjelaskan akidah yang benar. Maka mereka di masa zaman awal, mereka menjelaskan akidah ini dengan perkataan. Dan tatkala mereka melihat ada kebutuhan untuk menulis, maka mereka jelaskan dengan tulisan. Fa'allafu, maka mereka menyusun sejumlah karya atau buku untuk menjelaskan mu'taqadil Islam, akidah Islam yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah. Waladhi sara alaihi, yang ditempuh oleh salaful ummah. Dan itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan di antara ulama yang membuat tulisan untuk itu adalah Imam Ahlussunnah, Imam Ahmad bin Hanbal, yang menulis buku ini yang judulnya Usulussunnah. Imam Ahmad bin Hanbal mimman, ada di antara orang yang qosama qosamal mubtadi'ah, yang keras bersama ahli bid'ah, atau dikerasi haitsu, di mana mereka menyuruh pada Imam Ahmad untuk mengubah akidahnya, dan mereka berupaya memaksa Imam Ahmad untuk itu, dan mereka jumuskan Imam Ahmad dalam sejumlah hukuman yang kejam, dengan dicambuk, dipenjara, dicela, wa iksoan, dan disingkirkan. Wa ma'adhalika, meskipun demikian banyak hukuman yang menimpa beliau, beliau tidak merespon ajakan ahli bid'ah. Beliau ridha dengan pahala yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Wa min huna, maka dari sini, maka jadilah beliau Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Catatan kaki, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kami jadikan di antara mereka para imam yang memberikan petunjuk dengan perintah kami karena mereka bersabar dan yakin dengan ayat-ayat kami. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah Ta'ala mengatakan, dengan sabar dan yakin, tunalul imamatu fiddin. Seorang itu jadi imam dan teladan dalam agama. Dan Imam Ahmad halafah menulis sejumlah karya yang banyak di sejumlah pembahasan akidah. Buku karya Imam Ahmad dalam bidang akidah ada Rad al-Jamiyah, sanggan untuk jamiah. Wamina, diantaranya adalah buku ini Usulussunnah. Usulussunnah adalah satu buku ringkas, wawajiz dan ringkas. Meskipun ringkas, dia adalah asas dan kaedah bagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan boleh jadi kita insyaAllah ta'ala di hari-hari akan datang, kita akan na'khudu hadil mabahisa, kita akan ambil pembahasan-pembahasan ini satu demi satu, kemudian kita baca insyaAllah dari buku ini. Dan dia adalah buku yang lengkap, kal asas sebagai pondasi lima ba'dahu untuk kajian dan buku setelahnya. Dan buku ini, buku usul sunnah, adalah juga buku yang ringkas. Haitsu yatamakkanul insanu min hifdzihi wa dhabtihi. Sehingga seorang itu bisa, karena ringkas, bisa menghafalnya dan bisa menguasai isinya dengan baik. Ini tadi ada kosa, saya ingin pastikan. Ya, dikerasi berarti, kosa. Nah, dikerasi. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Ya, baru mukadimah-mukadimah. Mukadimah dari apa, ya, buku ini, karena buku ini asalnya mengandung 3 sarah. Kemudian mukadimah dari pentranskrip. Kemudian mukadimah dari pensarah. Ya, di pertemuan yang akan datang kita baru masuk pada inti bahasan dan kajian kita insyaallah taala. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah. Bismillah, ada beberapa pertanyaan Ustaz yang datang dari akun YouTube. Ada 2 insyaallah. Yang pertama, bismillah, assalamualaikum ilaikum Ustaz. Amin. Ana sering mendengar perkataan seperti tangan atau mata yang berkedut-kedut. Maka itu pertanda bahwa orang tersebut akan menangis atau mendapatkan rezeki. Terkadang ana selalu terpikir oleh kedutan itu. Itu bisa terjadi gitu. Apakah itu termasuk syirik dan apa yang harus dilakukan? Barakallahu fikum. Ya, maka di antara yang tidak boleh menghubungkan dua hal yang tidak berhubungan, kedutan dengan akan terjadi ini dan itu, satu hal yang tidak berhubungan. Maka Anda tidak boleh meyakini dan beranggapan kalau itu berhubungan. Nah, pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustaz Aris. Maaf Ustaz, izin bertanya, kitab Usul Sunnah ini nantinya akan membahas tauhid secara umum atau khusus pada salah satu macam tauhid Ustaz? Jazakumullah khairan. Membahas isi dari Usul Sunnah itu membahas akidah secara umum. Karena tauhid itu kan berarti berkenaan dengan iman kepada Allah. Nanti iman kepada Allah dalam ada 6 rukun iman. Di iman kepada Allah nanti ada pembahasan tauhid. Nanti ada pembahasan tauhid nama dan sifat, tauhid uluhiyah gitu. Dan ada pembahasan akidah secara umum. Nah, buku Usul Sunnah ini temanya adalah akidah secara umum. Nah, demikian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.